طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فإخوتي في الله حفظني وحفظكم الله kita melanjutkan kembali pembahasan kitab tauhid di mana kita telah masuk pada bab ma jaa fi dhimmatillah wa dhimmat nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, bab berkaitan dengan dalil-dalil yang warid yang datang tentang perjanjian Allah Subhanahu wa taala dan perjanjian nabinya, di mana maksudul musannif rahimahullahu taala di dalam bab ini beliau ingin menjelaskan bahwasanya min tamami tauhidil insan, di antara sempurnanya ketauhidan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seorang berusaha menunaikan perjanjian Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa aufu bi ahdillah idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidha, dan tunaikanlah perjanjian Allah Subhanahu wa taala apabila kalian mengadakan perjanjian, wa la tanqudul ayman, dan janganlah kalian melanggar sumpah-sumpah setelah di tekankan atau ditegaskan. Di mana ayat ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim wajib untuk menunaikan al-ahd, menunaikan perjanjian. Bahkan min alamat al-munafiq, dari tanda seorang munafik adalah idza ahada ghadar, apabila dia melakukan perjanjian kesepakatan ghadar, dia tidak menunaikannya, dia khianat. Maka ini maksudul musannif rahimahullahu taala di dalam bab ini. Dan telah kita masuk di dalam hadis pada bab ini, kita lanjutkan. Faqala al-musannif rahimahullahu taala fi bab ma jaa fi dhimmatillah wa dhimmat nabiyhi sallallahu alaihi wasallam an abi an buraidah qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amara amiran ala jayshin aw sariyatin awsahu bi taqwallah wa man ma'ahu minal muslimina khairan faqala ugzu bismillah fi sabilillah qatilu man kafara billah ugzu wa la taghullu wa la taqdiru wa la tumathilu wa la taqtulu walidan. Dan dari Buraidah beliau berkata, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memerintahkan seorang amir pada satu pasukan yang jumlahnya besar, jaish, atau jumlahnya sedikit, sariyah, ausah bi taqwallah, maka beliau memberikan wasiat, memberikan nasihat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man wa'ahu minal muslimina khaira. Begitu pula beliau memberikan wasiat kepada kaum muslimin yang ikut perang, yang bersama pemimpin ketika itu, pemimpin perang, diberikan nasihat dengan kebaikan. Wasabab, dan telah lalu pula bahasanya yustafad, bisa dipetik dari hadis ini hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala nasihah, semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam memberikan nasihat ketika mengutus baik itu pasukan atau da'i dalam rangka jihad fisabilillah ataupun dakwah ilallahi azza wajal, beliau sering sekali atau selalu memberikan wejangan, wasiat, bimbingan, wahala waladiyan bagi, dan ini sepantasnya bagi seorang pembimbing ketika memiliki satu utusan, mengutus da'i, dia memberikan wasiat, dia mengarahkan, dia membimbing, sebagaimana dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Begitu pula contohnya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad ibn Jabal ke negeri Yaman dalam rangka dakwah ilallahi azza wajal. Beliau menjelaskan kondisi masyarakat di negeri Yaman ketika itu, agar dia bersiap-siap, agar dia memperhatikan para mad'u, bagaimana cara menyampaikan dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala tersebut. Karena masing-masing orang itu disikapi dengan berbeda-beda sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan kondisi al-mad'u. Maka seorang yang berilmu tentunya disikapi berbeda dengan orang yang masih jahil, masih awam. Naam. Dan yang semisalnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ughzu bismillah." Berperanglah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ini terkandung di dalamnya isti'anah billahi azza wajal dalam kita beribadah kepada Allah. Di anal ghazw, karena berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Dan dalam setiap ibadah kita wajib hukumnya untuk selalu beristi'anah, kita selalu bertawakal, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, taisir kepada kita semua untuk bisa melaksanakan ibadah tersebut dengan baik, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walidha, oleh karena itu di antara adzikrul masyru', di antara zikir yang masyru' adalah ucapan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana kalimat ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Termasuk di dalamnya ketika dia beribadah. Fal insan la ya'tamid 'ala nafsi wa yatawakkal 'ala nafsi. Seorang manusia, seorang muslim mukmin tidak dia bergantung, bertawakal, bersandar kepada kemampuan dirinya. Naam. Namun wajib hukumnya dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala fi jami'il umur, fi umuri dinihi wa dunyahu, dalam urusan dunia ataupun dalam urusan agamanya. Nah. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi sabilillah. Berperanglah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yani berperang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dan perintahkan. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadat memberikan ketentuan, memberikan syarat agar ibadah tersebut benar dan sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dan cintai. Maka sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya dipersyaratkan al-ittiba', mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, fakadzalika al-jihad fi sabilillah. Maka begitu pula berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala wajib hukumnya sesuai dengan koridor, sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, waqatilu man kafara billah. Dan perangilah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sifatnya umum. yakni perangilah setiap orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dikecualikan beberapa kelompok dari kalangan orang-orang kufur. Yang pertama, orang-orang zimmiin. Orang-orang zimmi, yaitu orang-orang kufar yang mereka tinggal di wilayah kaum muslimin dengan membayar al-jizyah dan mengikuti ketentuan dan aturan Islam. Maka mereka tidak boleh diperangi, mereka tidak boleh dibunuh. Nyawa, harta mereka dijaga. Bahkan mereka dipersilahkan beribadah dan beragama sesuai dengan keyakinan mereka, selama tidak menampakkan syiar-syiar mereka. Ini yang pertama. Yang kedua adalah al-mu'ahad. Orang-orang kafir yang melakukan perjanjian dengan kaum muslimin, maka ini pun tidak boleh untuk diperangi. Maka ketika seorang atau negara kafir melakukan perjanjian damai, angkat senjata, tidak berperang, atau bahkan ada kerjasama, maka kaum muslimin ketika itu wajib untuk menunaikan perjanjiannya. Dan ini termasuk dari perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan perjanjian. Hatta perjanjian tersebut adalah perjanjian damai antara seorang muslim dengan seorang yang kafir, yakni negara muslim dengan negara kafir. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengancam orang-orang yang membunuh orang kafir yang tidak dihalalkan untuk dibunuh, di antaranya mu'ahad. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala mu'ahadan lam yarh raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh seorang mu'ahad, seorang kafir yang ada perjanjian damai negerinya dengan negeri muslim, maka lam yarh raihatal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga. Menunjukkan bahwasanya qatl nafs bi ghairi haqq, membunuh nyawa tanpa hak, walaupun itu nyawa seorang kafir sekalipun, adalah kabirah min kabairid dzunub, adalah sebuah dosa besar. Karena ini menunjukkan khianatnya dan tidak amanahnya seorang muslim ketika dia membunuh orang kafir yang ada perjanjian damai, negaranya ada perjanjian damai dengan negara muslim. Nah, maka tidak boleh dibunuhi. Yang ketiga adalah al-musta'min, yakni seorang kafir yang meminta keamanan, yang masuk ke wilayah kaum muslimin dan meminta keamanan, imma kepada waliul amr, minta izin untuk masuk, baik itu untuk urusan dagang, urusan kenegaraan, atau apapun itu. Diizinkan untuk masuk oleh waliul amr dengan berbagai macam urusannya. Ataupun salah satu dari kalangan kaum muslimin memberikan izin, menjamin orang kafir tersebut untuk masuk. Maka tidak boleh kaum muslimin yang lainnya membunuh orang-orang kufar yang mereka meminta keamanan untuk masuk di wilayah kaum muslimin. Maka dari istisnaat, dari pengecualian-pengecualian yang disebutkan, maka yang diperangi dari kalangan orang-orang kufar adalah orang-orang kafir harbi. Yang diperangi dari kalangan orang-orang kafir yang dijihadi adalah orang-orang kafir al-harbi, yakni mereka yang tidak ada perjanjian damai antara negara mereka dengan negara muslim. Maka ini diperangi ketika waliul amr, seorang pemimpin, melihat ada kemaslahatan, ada kekuatan untuk memerangi dan ekspansi ke negeri tersebut, negeri kafir tersebut, maka dilakukan sesuai dengan arahan waliul amr, sesuai dengan arahan pemerintah. Nah, kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam berikutnya, ughzu wa la taghullu. Berperanglah dan janganlah kalian melakukan hulul. Al-hulul maknanya adalah al-akhdhu minal ghanimah min ghairi qismatiha. Hulul adalah mengambil bagian ghanimah sebelum dibagi. Karena ketika kaum muslimin memerangi orang-orang kufar dan ada harta yang menjadi harta ghanimah, maka harta tersebut dibagi oleh waliul amr, oleh pemimpin ketika itu. Masing-masingnya ditentukan sesuai dengan ketentuan syar'i. Antara pasukan yang tidak memakai alat atau kendaraan sekian, yang memakai kendaraan baik itu kuda di zaman dahulu atau semisal di zaman sekarang, yang memakai pesawat, memakai tank, itu ada bagiannya sendiri. Sahman yang berperang tanpa alat kendaraan, lahu saham, dia mendapatkan satu saham. Ini pembagiannya ma'ruf di dalam kutubul jihad, kitab-kitab yang membahas tentang fikih jihad. Maka yang membagi, yang menentukan pembagian itu adalah waliul amr. Dan tidak boleh untuk seorang muslim mencuri atau mengambil harta ghanimah tersebut sebelum diambil. Dan ini termasuk hulul. Wal hulul kabirah min kabairudzub. Hulul adalah salah satu perbuatan yang termasuk dosa besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Barang siapa yang berbuat hulul, maka pada hari kiamat dia akan datang membawa harta yang dia ambil pada hari kiamat. Yani Allah Subhanahu wa taala akan mengazab dengan harta tersebut. Mengazab orang yang berbuat hulul, mencuri atau mengambil harta padahal belum dibagi, Allah akan mengazabnya pada hari kiamat dengan harta tersebut. Menunjukkan bahwasanya sikap hulul adalah kabirah min kabairid dzunub. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala tadbiru, dan janganlah kalian itu melakukan al-ghadr. Al-ghadr yakni naqdul ahd, melanggar perjanjian. Al-ghadr adalah melanggar perjanjian. Baik itu perjanjian antara seorang muslim dengan orang yang kafir. Ketika ada perjanjian, maka wajib untuk seorang muslim menunaikan perjanjian tersebut. Karena ini termasuk bentuk amanah. Termasuk dari bentuk amanah yang wajib untuk ditunaikan. Dan ini yang menjadi syahid dari al-hadis. Bahwasanya sikap al-ghadr, naqdul ahd, melanggar perjanjian, ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk diantaranya ketika berperang. Kemudian yang berikutnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala tumassilu, dan janganlah kalian melakukan mutilasi. Jadi ketika berperang tidak boleh untuk kita menyiksa musuh kita. Walaupun itu musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk kita berbuat ihsan, berbuat baik ketika kita berperang dengan mereka. Idza qataltum fa ahsinul qitlah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian membunuh, maka perbaguslah cara membunuh kalian. Yaitu dengan cara tidak menyakiti. Dengan tidak menyakiti, tidak menyiksa, sesuai dengan koridor syariat. Nah, diantaranya ketika berperang dilarang untuk kita melakukan tamsil, melakukan mutilasi, terutama kepada para tahanan, disiksa, dimutilasi, atau dilakukan penganiayaan-penganiayaan yang itu tidak sesuai dengan bimbingan Islam. Walaupun mereka musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membunuh mereka, maka dipercepat pembunuhannya dengan sebaik mungkin. Nah, dan tidak boleh untuk kita melakukan mutilasi. Kemudian kata Rasulullah SAW, wala taqtulu walidan, dan janganlah kalian itu membunuh seorang anak, anak yang masih kecil. Ketika mendapati ada anak, maka jangan dibunuhi. Nah, dan sebelum itu, pada sabda Rasulullah SAW yang kita sampaikan tadi, idza qataltum fa ahsinul qitlah, dan apabila kalian itu hendak membunuh, maka perbaguslah cara membunuh kalian. Kita sebutkan tadi bahwasanya dalam berperang seorang muslim ketika membunuh itu tidak dengan menyiksa. Begitu pula contohnya diantaranya ketika kita menyembelih kurban, kita membunuh, kita menghilangkan nyawa dari hewan kurban tersebut, maka dengan cara yang paling baik, tidak menyiksa baik perasaan dari hewan tersebut ataupun menyiksa fisiknya, dengan secepat mungkin, dengan pisau yang tajam, dengan cepat. Nah, sehingga dibunuh dengan al-rohah, yakni dengan tidak menyiksa. Lalu bagaimana dengan seorang yang dirajam, seorang yang melakukan perzinaan, terbukti baik itu dengan pengakuan ataupun dengan saksi empat orang yang melihat kejadian secara langsung perzinaan tersebut, dan dia muhsan. Cara membunuhnya adalah dengan dirajam, yaitu dia dilempari batu yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, dilempari sampai mati. Bukankah ini ada unsur penyiksaan padanya? Unsur penyiksaan padanya, ya, ini seorang tidak langsung mati ketika dilempari batu, namun dia merasakan rasa sakit. Maka apakah ada pertentangan dengan hadis tersebut? Al-jawabula, jawabannya tidak sama sekali. Karena yang dimaksud dengan fa'ahsinul qitlah, maka perbaguslah cara membunuh kalian, sesuai dengan bimbingan syariat. Maka ketika di dalam medan perang, bimbingan syariat adalah ketika membunuh tidak melakukan tamtsil, tidak melakukan mutilasi, penyiksaan, penganiayaan. Begitu pula ketika menyembelih pun dipercepat cara membunuhnya. Itu karena ketentuan syariat. Maka begitu pula ketika membunuh seorang pezina dengan cara dirajam pun sesuai dengan koridor syariat. Ketika syariat menjelaskan dan menentukan bahwasanya seorang zani itu dibunuh dengan cara ar-rajm, dirajam ketika dia sudah muhsan. Maka itulah yang terbaik. Itu cara membunuh yang terbaik karena sesuai dengan bimbingan syariat. Nah, kemudian yang berikutnya kata Rasul, wala taqtulu walidan, dan janganlah kalian itu membunuh seorang anak. Ya, ini walaupun itu anak kafir sekalipun. Anak yang kafir sekalipun. Haram hukumnya. Dalam hadis yang lain dijelaskan, diantaranya pula adalah para pendeta yang mereka berada di kanisah mereka, di dalam gereja-gereja mereka, maka tidak boleh. Pendeta yang fokusnya atau hanya terdapat pada gereja-gereja mereka, tidak memiliki andil di dalam perang, maka tidak boleh dibunuh. Begitu pula wanita tidak boleh dibunuh, kecuali yang ikut serta di dalam berperang. Nah, aulahu ra'i, atau dia ikut andil dalam menyusun strategi pun sama. Nah, dan dari sini ikhwati fillah hafizani wa hafizakumullah, kita mengerti batilnya apa yang mereka anggap atau mereka klaim sebagai jihad, namun dengan cara bom. Bahkan yang mereka ajak bom sekeluarga, anak-anak kecil pun dibawa. Waliyadubillah. Ini lasyak, ini bukan jihad bisabilillah. Ini qatlun nafs, dia membunuh Selain dia bunuh diri, dia juga membunuh keluarganya, istrinya dan anak-anaknya. Diajak untuk melakukan bom bunuh diri. Maka alaihi minallahi masyhad. Maka dia akan menanggung di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan dosanya. Dan bukan mati syahid. Kemudian yang berikutnya, fa idza laqita aduwaka minal musyrikin fad'uhum ila thalathi khisalin aw khilalin fa ayyatahunna ma ajabuka faqbal minhum wa kuf anhum. Dan apabila engkau menghadapi musuhmu dari kalangan orang-orang musyrikin, maka dakwahi mereka dulu, ajak mereka kepada tiga perkara dulu. Maka salah satu yang mereka pilih, faqbal minhum, maka terima. Apapun yang mereka pilih, maka diterima dari tiga perkara tersebut. Waqfu anhum, dan berhenti dari memerangi mereka. Kalau sudah memilih salah satu dari tiga ketentuan, maka tidak boleh untuk kita memerangi mereka lagi. Dan dalam permasalahan ini para ulama khilaf, para ulama berselisih pendapat. Apakah tiga hal ini, penawaran tiga hal ini mutlak hukumnya kepada seluruh kaum musyrikin ataukah pada kelompok-kelompok tertentu dari kalangan kaum musyrikin. Nah, namun Allah Ta'ala a'lam bisawab. Sebagian ulama berpendapat ini sifatnya umum. Walaupun seperti Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah Ta'ala mengatakan ini khusus bagi ahlul kitab. Khusus bagi ahlul kitab. Maka mereka diberikan tiga pilihan. Baik itu dari kalangan ahlul kitab, dan Ibnu Zaimin mendapatkan, begitu pula orang majus pun mendapatkan tiga pilihan tersebut. Adapun yang selainnya, maka mereka hanya diajak untuk masuk Islam. Apabila tidak mau menerima, maka langsung diperangi. Maka langsung diperangi. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma du'uhum ila al-Islam." Ajaklah mereka untuk masuk Islam. Didakwahi dulu. Karena memang maksud dari berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, menegakkan kalimat tauhid agar tauhid menyebar di segala tempat. Maka ketika diajak dengan cara yang halus, dengan dakwah, mereka menerima, benar. Maka itu yang diharapkan. Nah, namun apabila tidak, maka dengan cara yang lebih tegas, ketika Waliul Amr memandang hal tersebut dan melihat bahwasanya pasukannya cukup untuk melakukan ekspansi. Nah, para ulama menyebutkan kepada Waliul Amr, seorang Waliul Amr yang memiliki kekuatan untuk melakukan ekspansi jihad, al-wajib alihi al-marrah fisana, marrah wahidah fisana, yang wajib baginya adalah sekali setahun. Sekali melakukan ekspansi, minimalnya dalam satu tahun itu sekali melakukan ekspansi, ketika memang dia memandang ada pasukannya. Cukup. Nah, ini yang wajib. Yang pertama, thumma du'uhum ilal Islam. Ajaklah mereka untuk masuk dalam Islam. Dan ini selaras dengan hadis ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib menjadi pemimpin, diberikan royah untuk memimpin pasukan, beliau mengatakan, "Umfut 'ala rislik hatta tanzila bi sahatihim." Thumma da'uhum ilal Islam. Berjalanlah dengan pelan-pelan, yakni tidak tergesa-gesa. Hatta tanzila bi sahatihim, tenang, tidak tergesa-gesa, tidak menampakkan seperti orang yang gugup. Betul-betul tampakkan sikap berwibawa, tenang, mantap. di hadapan mereka musuh-musuh Allah. Hatta tanzila bisahatihim, sampai engkau masuk ke dalam wilayah mereka. Yani menampakkan bahwasanya walaupun sudah masuk di wilayah mereka, kita pun tidak takut. Kemudian summa du'uhum ilal Islam. Kemudian setelah itu dakwahi mereka untuk masuk Islam. Maka ini pun sama dengan hadis ini. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa in ajabuka faqbal minhum. Dan apabila mereka mengijabaimu, menerima ajakanmu untuk masuk Islam, faqbal minhum, maka ini diterima, alhamdulillah. Walaupun tanpa perang misalnya, mereka menerima, alhamdulillah, fadal. Maka ini yang diinginkan, tanpa harus ada pertumpahan darah. Kemudian yang berikutnya, ثُمَّ دُعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلْ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ. Kemudian ajak mereka untuk berpindah dari negeri mereka, dari tempat mereka ke tempat atau negerinya kaum muhajirin. Yani diperintahkan untuk berhijrah. Wal maqsud min dzalik, dan maksudnya kenapa ketika sudah masuk Islam mereka diperintahkan, mereka dihasung untuk pindah ke negeri kaum muhajirin, ke negeri para sahabat, dalam rangka untuk mereka belajar Islam, belajar ilmu agama. Karena tidak semata-mata yang dituntut dalam berdakwah, yang penting mereka masuk Islam, ya sudah, kemudian ditinggal begitu saja. Tidak, ada kewajiban lain, yaitu setelah mereka mau masuk Islam, kemudian diajak untuk semangat thalabul ilmi, pindah ke tempat yang di situ banyak ilmunya. Mereka bisa belajar, mereka bisa mendalami tentang bimbingan-bimbingan Islam. Tidak sebagaimana metode sebagian da'i, rahasia majamah atau tabligh, terutama orang-orang jamaah tabligh. Mereka kalau mendakwahi seorang masuk Islam, yang penting sudah masuk Islam, ditinggalkan begitu saja. Tidak dituntun lagi, tidak dibimbing lagi, tidak diajari tentang ahkam Islam, ahkam-ahkam atau hukum-hukum yang berkaitan dengan Islam. Nah, maka ini diantara hikmah. Kenapa setelah mereka diajak masuk Islam, mereka juga dihasung untuk ke negeri muhajirin, pindah ke negeri yang di situ banyak ilmunya dalam rangka untuk mereka belajar. Nah, kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa akhbirhum annahum in fa'alu dhalika falahum ma lil muhajirin wa alaihim ma 'alal muhajirin. Dan beritahu mereka bahwasanya kalau mereka melakukan hal tersebut, artinya itu pilihan, tapi itu sangat dihasung. Kalau mereka mau melakukan tersebut, falahum lil malil muhajiri, maka mereka mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang-orang muhajirin. Yani ketika dibagi harta ghanimah, mereka pun dapat jatah. Mereka pun dapat jatah. Wa alaihim ma 'alal muhajirin, muhajirin. Dan wajib bagi mereka apa yang diwajibkan kepada orang-orang muhajirin ketika diminta untuk berperang, mereka juga harus ikut. Naam. Fa in abau, namun apabila mereka tidak mau, tidak mau pindah, dan ini pilihan pertamanya adalah pilihan paling afdal. Naam. Namun apabila tidak mau, maka tidak dipaksa. Tidak kita paksa, semata-mata dihasung. Semata-mata dihasung. Karena ketika mereka mendapatkan lingkungan yang bagus, lingkungannya orang-orang muhajirin, dahsyat, mereka akan belajar dari orang-orang muhajirin. Dari kalangan as-sabiqun al-awwalun, mereka akan belajar Islam yang sahih langsung dari sumbernya. Sehingga keimanan mereka berkembang. Berbeda halnya orang-orang yang tinggal di bawadi, tinggal-tinggal di luar perkotaan yang tidak terjamah dengan ilmu, tinggal jauh dari tempat-tempat ilmu. Maka yang seperti ini sangatlah rawan orang tersebut untuk terjatuh di dalam az-zalal, terjatuh di dalam kesalahan-kesalahan. Nah, kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa in abau, namun apabila mereka tidak mau, an yatahawwalu minha, untuk mereka pindah dari tempat mereka, fa akhbirhum, maka beritahu mereka, annahum yakununa ka'arabil muslimin, maka mereka hukumnya sama seperti orang-orang A'rabi dari kalangan kaum muslimin, hukumnya sama. Yajri alaihim hukmullahi ta'ala, akan berlaku bagi mereka ketentuan dan hukum dari Allah subhanahu wa ta'ala, yakni diterapkan pada mereka syariatul Islam. Wala yakunu lahum fil ghanimah wal fi'i, namun mereka tidak akan dapat bagian ghanimah dan bagian dari fi' sedikit pun. Tidak dapat jatah ghanimah. Berbeda halnya ketika mereka tinggal di tempatnya orang-orang muhajirin, mereka akan mendapatkan ghanimah, mendapatkan fi'. Nah, tapi kalau tidak, ya tidak masalah. Mereka tidak mau untuk pindah, maka tidak masalah. Tidak dipaksa. Namun tetap berlaku pada mereka hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Aturan-aturan Islam tetap berlaku kepada mereka. Illa an yujahidu ma'al muslimin. Kecuali mereka ikut jihad bersama kaum muslimin. Kecuali dari kalangan mereka ikut perang. Walaupun tidak tinggal di negerinya orang-orang muhajirin, mereka ketika ikut berperang, maka mereka pun mendapatkan bagian dari ghanimah tersebut karena ikut perang. Nah, fa inhum abau, namun apabila mereka tidak mau, fas'alhum al-jizyah, maka mintalah kepada mereka al-jizyah. Yakni apabila mereka tidak mau, yakni tidak mau menerima Islam, maka tidak langsung diperangi. Fas'alhum al-jizyah, minta kepada mereka al-jizyah. Ini upeti. Dan dalam masalah al-jizyah di sini khilaf baina ahli ilm. Apakah al-jizyah, akhdul jizyah ini amun di jami'il kufar, sifatnya umum kepada seluruh orang-orang kufar, baik itu dari kalangan al-wathaniyin atau ahli kitab atau selain mereka, ataukah ini khusus hukumnya bagi ahli kitab faqat, kepada ahli kitab semata. Warajih wallahu ta'ala alam, yang dirajihkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwasanya al-jizyah itu khasah khusus bagi ahli kitab, begitu pula orang-orang majus. Afan, bukan dirajihkan oleh Ibnu Taimiyah, dirajihkan oleh Al-Alamatul Fauzan hafizahullahu ta'ala. Nah, khasah bi ahli kitab. Nah, begitu pula orang-orang majus. Adapun orang-orang kufar dari kalangan wasaniin, semisal orang Buddha, orang Hindu, Konghucu misalnya, maka ketika tidak mau menerima Islam, tidak diambil jizyah, langsung diperangi. Langsung diperangi. Nah, fa innahum ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum. Dan apabila mereka mengijabaimu, yakni mau membayar jizyah, faqbal minhum, maka terima jizyah tersebut, wa kuffa anhum, dan tahan dari memerangi mereka. Fa innahum abau, fasta'in billahi wa qatilhum. Namun apabila mereka enggan lagi, sudah tidak mau masuk Islam, enggan juga mau membayar jizyah, maka fasta'in billah wa qatilhum, mintalah pertolongan kepada Allah, berdoa sama Allah, bismillah, perangi mereka. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita kaji pada hadis ini. Dan adapun tatimal hadzal hadis, insyaallah kita akan baca di pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar, wa sallallahu sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.